نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Melanjutkan, telah kita dari risalah yang ringkas Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Kita sampai pada halaman yang ke-32. Pada pembahasan yang ke-26. Halaman 32. Tentang hisarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Hisarun nabiyyi, pemboikotan terhadap nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ahli baitihi, dan juga pemboikotan terhadap keluarga nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyara al-ikhwah, hal ini dilakukan musyrikin Mekah, bahkan notabene ya sebagian mereka adalah keluarga nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti Abu Jahal. Setelah kekecewaan orang-orang musyrikin akan beragam penawaran yang mereka ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi satu pun tidak berhasil untuk menggemingkan, menggoyahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Coba perhatikan sebelumnya. Kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Sebelum Kita baca perihal kesabaran Nabi dalam menghadapi gangguan fisik, dalam menghadapi gangguan, tekanan yang dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy. Juga kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam bahasa kita, dalam menghadapi godaan nafsu yang demikian besar. Coba kembali kita ingat apa yang telah kita baca. Setelah mereka menganggap semua tawaran, katakan semua MOU yang ditawarkan itu gagal, mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara duniawiyah, dan itu puncak perkara duniawiyah yang dikejar oleh manusia, yang diinginkan, yang orang berlomba untuknya, untuk mendapatkannya. Ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta. Sekiranya Nabi mau, mereka akan mengumpulkan semua harta mereka. Bayangkan. Ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang tercantik. Dan puncaknya ditawarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi raja. Masyarakat Mekah menjadi penguasa. Tentunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menerima poin-poin kesepakatan. Ini semuanya akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang sejati, yang mengajarkan kepada umatnya bahwa apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala khairu wa abqa. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi yabqa. Yang mengajarkan bahwa apa yang ada pada kita itu akan pasti musnah, sirna. Kalau itu dunia, maka sifatnya pasti akan sirna. Tapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yabqa abadi, dan jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Nabi yang mengajarkan kesabaran dalam perkara dunia. Maka sedikit pun tidak menggembingkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kesabaran berikutnya adalah kesabaran gangguan fisik. Kita tahu bagaimana kejahatan mereka. Contohnya Uqbah bin Mu'id. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Ka'bah, ditarik baju Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mencekik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan menyatakan, "Ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله. Apakah kamu akan membunuh seseorang yang menyatakan Rabbi Allah, Allah adalah Rabbku? Teguran Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk Ubay bin Mu'ayyad. Karena memang subhanallah, musyrikin Quraisy dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, mereka mengakui wujud Allah. Bahkan mereka mengakui perkara-perkara yang berkaitan dengan rububiyatullah. Sehingga ada kalanya ketika berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan untuk mengagungkan waktu-waktu tertentu, mereka mengagungkan. Sebagaimana Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, mereka masih memuliakan, sebagaimana kita akan baca di masa pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama 3 tahun. Para atau Nabi dan orang-orang yang diboikot ini ada kalanya masih bisa memiliki beberapa makanan yang sewajarnya di Ashhurul Hurum, karena mereka mengurangi gangguan mereka di bulan-bulan yang suci ini. Ini musyrikin Quraisy. Maka ketika dikatakan ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang menyatakan Rabbi adalah Allah? Uqbah ibn Mu'id meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beragam gangguan fisik yang dialami oleh beliau. Wa yasbir, dan beliau sabar. Dan beliau sabar. Dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pula yang sifatnya tekanan mental terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinampakkan di hadapan Nabi penyiksaan mereka terhadap para sahabat. Satu sisi musyrikin Quraisy secara membabi buta mengintimidasi, menyiksa, dan membunuh sebagian para sahabat dan mempertontonkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat tentunya seorang Nabi yang sangat, dan tidak ada yang lebih mencintai mereka melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan bermakhluknya. Dikala Yasir dan keluarganya, ayahnya dibantai, ibunya dibantai, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan sabran ya ahla Yasir. Sabarlah engkau wahai keluarga Yasir. Dan subhanallah, kesabaran Nabi sempurna dari gangguan manusia dari semua kalangan, semua sekte, gangguan musyrikin Quraisy, dan nanti tentunya gangguan orang-orang munafiqun, gangguan orang-orang Yahud. Subhanallah, lengkap. Ada kalanya mereka di dalam mengusik Nabi atau memerangi Nabi, mereka mengerahkan semuanya. Sebab nanti akan kita baca koalisi pasukan musyrikin Quraisy dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang Yahud, perang Khandaq umpamanya. Kesabaran totalitas. Maka beliau adalah Sayyidus As-Sabirin, pemimpin dari para seluruh hamba Allah yang bersabar. Ketika Allah katakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka beliau adalah teladan yang sempurna dalam bersabar. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala pada halaman 32, "Lamma ra'at Quraisy intishar al-Islam fi al-qabail 'azamu 'ala qatl an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Lamma tatkala orang-orang Quraisy melihat intishar al-Islam, menyebarnya Islam secara bertahap tentunya, fil qabail, di antara kabilah-kabilah yang ada, azamu ala, maka mereka bertekad untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, beliau memilih kata azamu ala, bertekad bulat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya makar mereka ini bukan hal yang kecil tentunya. Wa makaru makran kubbara. Tapi juga kita mengingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan juga mengingatkan kepada kita bagaimana iblis, bagaimana iblis akan ridha, akan rela, akan mendiamkan keadaan dikala kesyirikan yang mereka berjuang untuknya sekian kurun waktu yang lama akan diusik oleh da'wah tauhid. Tidak akan diam tentunya. Makanya wajar apabila para imam, para ulama mengingatkan kejujuran seorang dalam berdakwah. Dakwah tauhid, seruan mereka adalah seruan tauhid, dia akan mendapatkan tantangan, akan mendapatkan permusuhan. Tidak hanya para pemeluknya atau orang yang meyakini dari kalangan para manusia, iblis, syaitan dari kalangan jin juga akan melancarkan permusuhan dengan beragam makar mereka. Tidak akan membiarkan keadaan kesyirikan yang sudah sekian lama terjaga di kalangan umat, ada yang mengusiknya. Bahkan kiranya puncak perlawanan mereka lakukan sebagaimana Lat, berhala atau Lat, ketika akan dihancurkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, maka syaitan disitu menampakkan dirinya dalam wujud yang tentunya bukan aslinya. Tapi menghadapi salah tentunya, yang dihadapi adalah Khalid bin Walid. Maka dalam sekali waktu dia humuskan pedang dalam menghadapi Lat. Tidak akan rela, tidak akan rela, tidak akan rela untuk menghilangkan sesuatu yang itu sudah merasuki, tertanam, bahkan menjadi budaya. Tidak akan tinggal diam. Salah satu syekh berdakwah di Afrika, ya, di Afrika, mendakwahkan tauhid dan mendapatkan salah satu keyakinan mereka bahwa safar yang naas itu adalah safar hari Selasa. Dan dia ingin membuktikan bahwa safar hari Selasa kapanpun tidak akan bermadarat, tidak akan ada bedanya. Karena waktu itu milik Allah, Allah yang menentukan. Ingin mengajarkan segala sesuatu terjadi bima kataballah, dengan apa yang telah Allah tuliskan. Maka dia azam untuk safar pada hari Selasa. Qadarullah, Pak, safar hari Selasa, terjatuhkan beliau di kendaraan, kecelakaan. Subhanallah. Maka orang-orang pun mendatangi, mengingatkan apa yang sudah terbiasa. Jangan menyelisihi, kata dia, la. Ini semuanya la. Bima kataballah. Apa yang memang telah Allah tuliskan. Azam ketika telah sembuh akan safar hari Selasa juga. Kedua kali akan berangkat, kecelakaan lagi. Subhanallah. Sampai tiga kali, pada akhirnya safar dan aman. Coba untuk perhatikan ujian ahlu tauhid. Ada kalanya subhanallah berat ketika ini mendakwahkan tauhid. Maka bagaimana pula ketika seorang nabi, apalagi seorang nabi tentunya, cobaannya akan lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat. Dalam kurun waktu yang lama demikian bebasnya mereka merusak warisan agama Ibrahim. Dibiarkan mereka tetap tawaf, dibiarkan mereka menjaga sebagian daripada agama Ibrahim, tetapi tauhid yang rusak adalah ajaran iblis. Pengkultusan kepada orang-orang saleh yang telah mati, bentuk pengkorbanan, penyembelihan, atau sesaji dan yang lainnya yang sudah sekian lama, tiba-tiba dikatakan ini syirik. Marah Abu Jahal, dan barang itu marah iblis rajim. Dan subhanallah, untuk menghadang dakwah tauhid, mereka akan menyatukan semuanya, menggoda dengan dunia, menggoda dengan semuanya. Ini mereka. Mereka subhanallah, sebagaimana poin yang juga dituliskan oleh Snok Hargronya dalam sebuah buku saya dapatkan di perpustakaan Madinah, perihal cara merusak kekuatan kaum muslimin, dan dia lakukan di Indonesia. Di antara adalah bagaimana menjaga adat dan budaya yang notabene sebagiannya berasal dari kesyirikan. Mereka tidak menghalangi kaum muslimin untuk haji, dibuka, dipersiapkan kapal oleh Belanda, diberikan apa yang itu ibadah mahdhah, tapi sesuatu yang bersifat syiar tauhid itu yang mereka halangi. keyakinan. Yang safi, yang murni. Ini yang mereka perjuangkan untuk jangan sampai menjadi kesadaran kaum muslimin. Maka wajar, kembali lagi, orang Quraisy azamu ala qatlin nabi. Merasa gagal dengan semua tawaran-tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali bunuh Nabi. Tapi subhanallah, di saat mereka ingin membunuh Nabi, tidak semua ahlul bait Nabi itu sepakat menerima. Dari kalangan yang juga mereka bukanlah orang yang beriman kepada Nabi. Sebagian orang-orang ahlul bait, dalam arti keluarga Nabi yang musyrik, sebagian mereka tidak menerima kalau Nabi dibunuh. Karena asobiyah. Karena fanatisme atau sikap fanatik terhadap kesukuan. Tidak mau ada orang yang merupakan bagian daripada sukunya, bagian daripada anggota kabilah, akan dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Talib. Sebagian mereka tidak menginginkan, dan mereka pasang badan. Di saat mereka pasang badan untuk melindungi Nabi, dalam keadaan mereka musyrik, maka di sini tertahan ambisi mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti mereka diam terhadap ahlul bait yang melindungi Nabi. Mereka pun sepakat untuk memboikot Nabi dan semua yang melindungi Nabi, muslim ataupun musyrik. Dan benar, diboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahlul bait, termasuk Abu Talib. فحصرته وأهل بيته في الشعب ومنعوا عنهم الأرزاق واتفقوا على أن لا يقبلوا لهم صلحا أبدا إلا إذا أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم للقتل. فحصرته, maka orang-orang Quraisy pun memboikot Nabi. Wa ahla baitihi, dan seluruh keluarga Nabi yang bersama dengan Nabi, muslim ataupun kafir. Fi syi'bi, di sebuah area, bukan di blok di rumah, tapi di rumah, di area suatu padang yang di belakangnya dan di sampingnya itu ada gunung, seperti penjara tentunya bagi mereka, yang mempersulitkan mereka untuk beraktivitas, untuk keluar, dan menyulitkan dan mempersulit orang-orang yang di luar yang ingin berinteraksi terhadap Nabi dan Ahlul Bait. Fisyib, yaitu sebuah area. Wamana'u anhumul arzak, tentunya namanya pemboikotan, mereka berupaya untuk memutuskan semua jalur yang akan menjadikan masuknya bahan makanan. Diputuskan semuanya, jangan sampai Nabi dan Ahlul Bait mendapatkan bantuan atau bisa berdagang atau mereka bisa membeli kebutuhan pokok. Coba bayangkan pemboikotan yang sadis tentunya. Ini seperti penjara, tidak diberikan makan dan minum. الولي واتفقوا على ألا يقبلوا dan mereka pun sepakat اتفقوا على ألا untuk tidak يقبلوا menerima lahum dari mereka sulhan abadan, tidak ada kata damai, tidak ada kata maaf selama-lamanya, tidak ada tawaran damai illa kecuali idza aslamu, apabila mereka menyerahkan an-nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam lil qatl, untuk mereka bunuh. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata damai, kecuali mereka yang diboikot menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Kalau mereka sudah menyerahkan, berarti mereka sudah rela. Tidak ada ada lagi yang akan bisa menuntut darah kalau mereka sudah menyerahkan. Kalau Ahlul Bait menyerahkan, maka tidak ada yang berhak untuk menuntut darah. Dan lebih jahatnya mereka, wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifatin 'allaquha fil Ka'bah. Wa katabu, dan mereka menuliskan, mattafaqu alaihi, apa yang menjadi kesepakatan orang-orang musyrikin Quraisy, fi sahifatin, dalam sebuah lembaran kertas, allaquha fil Ka'bah, yang mereka gantungkan, mereka tempelkan, fil Ka'bah, di Ka'bah. Jahat yang mereka lakukan. Coba bayangkan, pemboikotan ini berlangsung 3 tahun. Yang kalau dalam kutub sirah ada kalanya dinukilkan periwayatan yang sifatnya bagaimana perincian kejadian yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Dibiarkan para wanita dalam keadaan, subhanallah, semakin lemah, anak-anak kecil yang ada tangisan, anak-anak kecil yang sedikit pun pula menjadikan hati mereka iba untuk memberikan makanan atau minuman, berjatuhan sakit para sahabat dikala itu. Bahkan bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha pun juga demikian. 3 tahun, waktu yang panjang dan lama. Kita 1 hari saat diputus hubungan, tidak boleh makan dan minum 24 jam ditahan, atau kita hanya diperbolehkan untuk hanya menikmati atau makan apa yang ada di rumah kita, tidak berikan ruang dan waktu untuk mereka membeli atau mencari makanan yang selayaknya, berat tentunya. Berjatuhan sakit para sahabat. Dan kita nanti mengingat bagaimana wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Hal yang berat. Wajar ketika mengingatkan seperti ini dan keinginan orang yang hidup setelah masa para sahabat dari kalangan para tabi'in yang berandai jika mereka bisa melihat dan berjumpa Nabi kemudian tegur keras oleh para sahabat, bersyukurlah kamu dan keadaan yang Allah tentukan bagimu. Sekiranya dengan mental kamu, coba bayangkan mental tabi'in hidup di masa Nabi, kamu mungkin akan menjadi gembong orang-orang munafik. Lalu bagaimana kita? Cinta kita masih banyak kepalsuan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya para tabi'in dikatakan demikian, yang mereka jauh lebih cinta tentunya, bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan oleh para sahabat, sekiranya dengan mental kamu, keimanan yang kamu miliki, dengan mental kamu saat ini, semangat kamu saat ini, hidup di masa Nabi, berperjuangan di masa dakwah Nabi, mungkin kamu akan menjadi orang munafik. Bukan hal yang ringan. Bukan hal yang ringan. Wakana dhalika fi sanati sabi'ati minan nubuwah, itu di awal nih pemengikutan terhadap Nabi dan keluarga Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi pada tahun ke-7 dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-7 dari masa kenabian, bukan hijrah, tapi dari masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesabaran yang totalitas. Apalagi di Mekah, periode dakwah Makkiyah, benar-benar dakwah yang fokus kepada tauhid. 13 tahun. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Untuk meninggalkan mereka pengkultusan dari beragam bentuk kesyirikan, meninggalkan atribut kesyirikan. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran memiliki karakter yang berbeda dari yang dikatakan Makkiyah dengan Madaniyah. Pada Makkiyah, subhanallah, diingatkan tentang tauhid. Permasalahan tauhid menjadi sifat karakter dari ayat-ayat yang sifatnya Makkiyah. Dan memang subhanallah, tidak ada yang lebih dibenci oleh iblis melebihi ketika memang orang itu hanya bertawakal kepada Allah, hanya yakin dalam hatinya Allah yang mengabulkan doa, yang tertanam hanya dengan perintah Allah, hanya dengan apa yang Allah perintahkan, itu yang dia jaga. Tidak mengagungkan selain apa yang Allah perintahkan. Bagaimana iblis, syaitan dari kalangan jin dan manusia, tidak marah ketika hati seseorang itu sepenuhnya ketika kembali dan mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali kita sampaikan, mentalitas muwahhid para sahabat munculkan kepekaan terhadap tauhid sedemikian hebatnya. Sampai bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam menjaga pengagungan hati ini hanya untuk Allah, jangan sampai ada kultusan kepada selain Allah. Ada kalanya memberikan pengajaran kepada kita bahwa ketika kita berinteraksi dengan barang, itu lakukan karena ittiba. Ketika beliau akan mencium Hajar Aswad menjadi pengajaran tauhid bagi orang yang melihatnya. Innaka lahajarun la tadurru wa la tanfa. Kamu ini hanya batu, namanya batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa mendatangkan apa? Mudarat dan juga kemanfaatan. La kenapa dia mencium? Inilah pengamalan, implementasi dari firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Warna kehidupan yang dia jalani dalam beragama adalah ittiba, sebagai wujud cinta kepada Allah, sebagai wujud setia kepada Rasulullah. Ittiba, mengikuti. Maka kata Umar bin Khattab, "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu." Kalau aku tidak melihat Nabi, kalau aku tidaklah melihat Nabi mencium kamu, maka bodoh, aku tidak mau mencium kamu. Menciumnya kenapa? Karena melihat Nabi mencium apa? Hajar Aswad. Ini ittiba. Sehingga betul-betul hati itu bersandar kepada Allah. Makanya Al-Mu'awwidhat dan Suratul Ikhlas, pengajaran Tauhid yang sangat besar, sangat istimewa, dan pengaruhnya juga dahsyat. Bagaimana kita membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Ini yang didengungkan, yang disuarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang mendapatkan tantangan. Perihal akhlak baik, dan ketika Nabi berakhlak baik secara fisik, secara interaksi, dan membuat sebuah kewajiban, mereka menerima. Mereka menyanjung akan akhlak baik. Bahkan bagaimana Abu Jahal tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk menikahi putri-putri Nabi. Dia perintahkan anak-anaknya untuk menikah dengan anak-anak Nabi, bahkan dua sekaligus, karena cintanya kepada Nabi, karena akhlaknya, keistimewaannya. Tapi ketika sudah mengajarkan tauhid, ini syirik, ini akan mengekalkan seorang ke dalam neraka. Ini yang mereka tidak mau menerima. Dan hakikatnya dakwah yang penuh kasih sayang adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena ingin mengingatkan manusia bahwa syirik ini dosa yang paling besar, dosa yang lebih besar daripada membunuh, dosa yang lebih besar daripada riba, dosa yang lebih besar daripada berzina, dosa yang lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Ini dosa kesyirikan yang Allah katakan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sama sekali tidak akan membuka pintu ampunan orang yang mempersekutukan Allah, mati dalam keadaan bersyirik, belum bertobat untuk kesyirikan yang dia lakukan. Tidak ada pintu ampunan keabadian dalam neraka. Bahkan dengan sangat tegas Allah mengingatkan kepada nabinya, kepada kekasihnya, khaliluhu wa kalimuhu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jikalau engkau, jangankan kita, nabi, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, layahbatanna, benar-benar dan sungguh-sungguh akan gugur, akan musnah semua amalanmu, amaluk. Ini Nabi, apalagi kita. Tidak ada ruang, tidak ada tempat kesyirikan dalam agama kita. Makanya dakwah yang penuh dengan kasih sayang hakikat adalah dakwah tauhid, mengingatkan untuk hati ini hanya kepada Allah. Semua bentuk noda yang menodai hati kita, tinggalkan, tanggalkan, jauhkan. Makanya mentalitas muwahid itu mengagungkan. Itu yang perlu kita latih. Kita bawa di kehidupan. Di kehidupan ini kita bawa diri kita. Untuk membuktikan. Bagaimana Allah itu segala-galanya. Kepadanya berdoa. Berpasrah diri. Bertawakal. Berharap. Meninggalkan semua yang akan menjadi noda. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca. Selesai satu pembahasan tentang hisaru pemboikotan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan ini juga mengingatkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yabluwannakum bisyai' min al-khauf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Pasti. Pasti kata Allah. Dan Allah yang menjanjikan, kami akan mencoba kalian bisyai' dengan sesuatu. Min al-khauf, dari rasa ketakutan. Dan sebenarnya ketakutan yang sifatnya duniawiyah itu syek, tidaklah lebih besar daripada ketakutan di alam barzah yang akan kelak setiap kita merasakan. Ketakutan yang saat ini kita rasakan di duniawiyah, takut kita lapar, takut kita ini dan demikian, tidaklah lebih mengerikan daripada ketakutan ketika kita dibangkitkan di alam mahsyar. Ketakutan dan kekhawatiran kita di dunia tidaklah lebih menakutkan melebih ketika setiap kita akan pasti melewati, menyeberangi neraka jahanam. Tidak bisa dibayangkan. Kalau ketakutan dunia masih bisa dibayangkan, ujungnya mereka membunuh. Maka Allah katakan, wala nabuwannakum bisyai', sedikit yang Allah uji untuk kita. Kalau masih sifatnya duniawiyah, maka sebagai firman Allah, wala nabuwannakum bisyai' minal khauf wal ju', rasa lapar. Wa naqs, mungkin fakir menimpa kita, berkurangnya harta. Tidak bisa mengkonsumsi sebagaimana orang-orang kaya mengkonsumsi makanan, buah-buahan. Kekurangan yang pasti. Dan subhanallah, itu yang pasti kita alami. Pasti kita alami. Apalagi komitmen ketika seorang akan beriltizam dengan agama. Akan banyak kekhawatiran. Menjadi bahan bagi syaitan untuk menggoda dan menjegal upaya seorang untuk iltizam di dalam agama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.